indah bagaikan senyummu bila menyapaku. Ku dengar lagi suara lembut yang engkau miliki. Tak heran kau lebih lain lagi. Bila aku memandang raut wajahmu, rasanya aku ingin berteduh di matamu. Ku bayangkan betapa lebih sejuknya hatiku bila saat ku tertidur di pangkuanmu. Ku harap sikapmu seperti lautan, seberat apapun batara belum pernah berubah. Di hatiku ada tersimpan rinduku.